Tunggu anak tak ada problem kalau tak peling. Dia kalau peling, paling itu udah kalau. Tukar lalu anak kepala lalu anak itu. Tak ada apa. Nak rakyat mana tu? Nak rakyat kata, balik gagak boleh lepas. Ha, tak ada, kalau tak ada hitam pun gagak. Ada tak ada apa. Hitam kalau tidak digapo-gapo. Tidak dizap. Kita sudah gagak. Zap. Ha, hitam saja ada tak? Ha? Ada. Ha, tu selam dah. Ada apa-apa dah hitam saja. Dia kata, ha, hitam tak ada digagak. Apa dia apa? Dia menggolak. Ha, golak itu tak ada. Ha? Hitam dia menggolak. Hitam tidak dia menggolak. Hitam kan tak ada hitam. Ha, tu tak begitu. Memang sifat tak boleh bawa diri sendiri. Ha, baca dia belah tu. Waktu orang tanya pula. Orang tanya pula. Kalau itu Tuhan kuasa tak menjadi kehitam saja. Ha? Belum kalau dia mau tanya demo, kita buat tanya dulu. Takut pelik dengan jalan depan demo pun tak. Ha, kita buat dulu kalau dia tanya, kita tahu tak. Perok lah dia jawab. Ha? Ha, kalau dia jawab kata kuasa. Nak kata tak kuasa jadi tak berani. Jadi dia, kena dah buat dia tak berani. Jawab atas kuasa tu. Ha, orang lain nak atas tuan. Ha, ni, ha, ni, ha, ni, ada orang lain berani ni. Berani kata, tak kuasa. Ha, ada orang lain kata berani, tak kuasa. Jadi berlawai tuan ni. Berlawai tuan ni. Ha, ni dia punya silah-silah ni. Bila dah silah, baik. Tiap-tiap dia kata kuasa, apa wajah dia? Dia boleh kata kuasa tu yang jadi kehitam saja. Ya. Tak ada alat. Ha, balik kata tak kuasa? Ah, bukan lorong dia. Ya, ya, ya. Boleh bukan lorong, nak pergi tak boleh. Bukan lorong. Pecek tu dia lah. Ha, bahasa dia lah. Tapi tolong kita baik kira tak? Dia pada kata jin. Untuk kita nak jawab kuasa tak kuasa, bila dia tanya gitu, kita hundur klik. Hitam ni masalah buat warna arti sifat. Sifat ni, dia pada kata setengah daripada kata kat lawazim bagi sifat, iaitu mesti berdiri di yang lain. Al-Qiyamu dirai. Sebab kata sifat mesti ada di yang lain. Kalau itu sifat bawa diri sendiri, maksudnya wajib ke mustahil ke jaiz? Jawab. Ya? Sifat bawa diri sendiri maksudnya mustahil. Ha, maksudnya dalam mustahil. Bila mustahil, masuk ke takluk kudrat. Kudrat bertakluknya, mungkin hejo, nombor hejo lagi. Kalau kata nombor mungkin tu, tak hejo tak boleh hejo, masuk orang lain aja. Kudrat dan iradat bertakluk dengan nombor mungkin hejo. Dan itu bila mustahil je, sifat ada sendiri mustahil. Bila mustahil, Allah bukan tajannya kederak. Bukan wazifah kederak. Bukan kerjaan kederak. Tak masuk dalam ayat. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Karena syai' kita ni mana mungkin. Ni mustahil ni. Haa, ni. Kalau dia tanya, Tuhan kuasa ke tak buat anak dia? Oh, kuasa. Dia nak ilah boleh. Haa, selera lah gitu. Tuhan kuasa tak mengadakan bini. Haa, kuasa. Tak kena mengadakan bila boleh. Allah siap. Serio bunyi. Tapi buat saya daging yang tak tahu tu boleh kira. Haa, nampak tak tu? Lepas tu bila kita rakyat atas. Eh, anak Tuhan ni wajib ke mustahil jahit? Benar mustahil. Isteri mustahil. Ah, nampak dah lah kata kudrat tak bertakluk. Malaysia benar mungkin juga. Di situ. Haa, adik saya kata kita duduk ngaji ni. Hanya bagi nak sangat mesti apa hal guna hak ni ni. Hak ni lah hak Nabi kata innamal ilmu bita'alum ni. Nak dapat ilmu satu kena mengaji, kena tunggu, kena mesti apa hal guna ni ya buatan. Kadang-kadang kita telah oh saya sedih silap boleh jadi. Haa, tu dia ada. Haa, klik sini pula. Haa, apa tu lah. Dan iaitu benar yang ada. Ha, tak salah sebut zat apa zat. Iaitu zat tu benar yang ada sendiri-dirinya. Ha, dia ada sini kata benar yang ada dengan jalan bawa diri sendiri. Ha, tu masing-masing ibarat dah lah. Ha, kita faham maksud ni tak ada apa lah. Benar yang ada sendiri-diri. Yang ni tiada bertengak pada suatu ni. Makna tafsir ni. Orang mari tiada bertengak ni mana nak tafsir murak kata sendiri. Sebab kalau tak tafsir gitu memberi faham kata. Sendiri dengan mana ada tak sabit pada yang jadi. Hak tu zat tu hai. Ha tu. Zat tu hai tu je. Ha? Zat tu hai je. Ada sendiri dengan makna tak sabit siapa we ada tu. Dia tidak tengah ada di yang lain. Zat tu hai tu je. Zat lain. Zat lain ada sendiri dengan makna tidak tupi ada di yang lain. Moga dia zat. Cuma nak ada dia sabit Allah Ta'ala we ada. Ha tak lepas itu. Tapi di sini tak ada nak pilih waktu. Nak pilih semata-mata zat. Tak ada nak kira zat Tuhan, zat makhluk, semata-mata zat tu. Mak tarikh dia ni, benda yang ada sendiri-diri. Dia kata. Dia lain kata, benda yang ada yang jalan bawa diri. Kalau Arab dia kata, maqama binafsih. Maqama binafsih. So, zat tu. Kalau halus dia kata, ma tahayyaza binafsih. Ha, sudah ikut tu. Kalau tu bukan tarikh zat, tarikh miring. Ha, tukar itu, ya siap lah. Hak tu bukan tak rezah, tak rejiring hak tu. Barang yang ada dengan jalan bertepat, bawa diri sendiri. Hak tu jiring. Kalau maqama binafsi, barang yang ada sendirinya. Hak tu dia panggil zak. Kerana umum zak pada jiring. Allah inilah pajak pada guru ni deh. Guru dia terima daripada guru, guru dia terima daripada guru. Dia tak beri dia rasa sendiri, takut silap je memo ni. Itu dia. Yang tak dapat tiada, ha, dia ubah dia, yang mesti. Yang tak dapat tiada, yang mesti. Ha, tak dapat tiada, yakni pada titik akal kat ni lah. Dia panggil wajib pada akal. Yang tak dapat tiada, yang mesti pada akal. Daripada berpakai bersifat dengan tiap-tiap satu daripada sebelah sifat. Itu dia. Bila sebut sifat, wa mali jumlah muqtaribah tuadah. Taklah tanya, dah apa sifat? Pelik itulah dia. Dan iaitu sifat tu ialah perkara yang dipanah dengan akal bergantungnya dan bersakutnya dengan zat. Bergantung maknawi ni. Kata hisi ni kita duk none hatu gantung noti tu pemau. Duk gantung-gantung-gantungan itu je. Dia panggil gantung hisi bukan murah. Gantung maknawi. Gantung pada pengertian. Seperti kita kata gini ya. Oh, kawan dia tukar gantung dengan dia ni. Duduk. Gantung tu bukan duduk gantung. Bukan mana duduk pegang. Itu tak. Dia panggil gantung juga lah. Gantung maknawi. Jadi sifat ni, perkara yang dipandai dengan akal bergantungnya perkara dan bersakutnya perkara dengan zat. Sebab tu ulama takrif mari. Maka madirairihi ihalih eko. Zat saat ni, maka madinatihi. Manakala sifat, maka madirairihi. Ya Allah itu. Ini binafi, ini birairihi. Namanya sifat tu barang yang dipandai pada akal bergantung sakut paut benda tu dengan zat. Itu panggil sifat. Ini umum pada arak lagi ni. Umum pada arak lagi ni. Sama ada sifat yang kodim, sifat yang baru. Itulah takrif dia. Dan sebelah itu, iaitu perkara yang lagi akan datang. Dia dah capur dengan sarah tak? Sebelah itu muktada suku. Iaitu perkara yang lagi akan datang sebut namanya. Lagi akan datang lah sebut sebelah tu. Wujud, idah, baku akan sebut sikit lagi tu. Itu dia. Dan maha suci zat itu hak ibarat kena atas selit pada kata berpakai hak mata sama mata. Malaikat zat yang maha suci, mana itu? Malaikat zat yang maha suci zat itu maha suci daripada lawan-lawannya, lawan-lawan bagi sebelah sifat yang kata. Apa makna maha suci? Apa makna maha suci? Artinya arti maha suci. Artinya tiada boleh ada lawa-lawa sifat dia sebelah itu padanya, pada zat itu. Itu dia. Tak boleh ada, maknanya tak boleh berlaku. Tak boleh ada, tak boleh berlaku. Lawa-lawa sifat dia sebelah itu padanya, pada zat itu. Tengok. Kita kata wujud, lawa dia ada. Ada wajib bagi Allah. Tak ada tu, tak ada tu mustahil. Dengan mana dak sekali. Jadilah je lah. Dan boleh atas pada berpakai juga. Jadi, tiada dan tiada terkaya daripada yang lain malaikat zat yang boleh. Diperbuatkan mungkin dan meninggalnya, meninggal buat. Kalau tak ada dah malaikat, yang boleh perbuat. Kalau tak ada dah. Karena kalau di ni biasanya orang panggil terjumah kepada bina makhluk. Zat ia boleh perbuatkan mungkin dan meninggalnya, meninggal perbuat. Nak ayat harus, akidah harus. Tu nak kata Tuhan tu, kena harus buat, harus tak buat. Maksud, harus buat, harus tak buat. Buat, tak buat ni, panggil tagihnya kudrah. Sebab dihadap pada benda mungkin. Sebab apa? Sebab buat, buat-buat ni hak tak ada, buat ada. Kena benda masa terima ada, baru boleh ada. Lepas tu meniada, tak buat. Maknanya kalau tak buat, mana mengekal di atas hati tu. Itu maksud dia tanya tu dah. Tiba-tiba benda mustahil, benda tak ada, tak terima ada sama sekali. Lagi tak, tak terima sungguh sama sekali. Baik dia kata, kederak tak ada benda mustahil. Kena kita kena nampak situ. Kalau gitu, harus buat. Harusnya. Artinya, arti kata boleh perbuat dan meninggal tu, artinya tiada mesti. Tiap-tiap satunya, tiap-tiap satu daripada buat atau meninggal tu, tak mesti. Buat, harus bagi dia. Tak buat, harus bagi dia. Bukan mesti. Dan kita ni mesti kena semaya. Mesti kena berok-ok wasoha. Mesti kena buat haji. Ha, kita ni buat telefon, dia jadi mesti kena buat. Kerana Allah tekeh. Ha, aku balik tinggal. Mesti kena tinggal jadi. Mesti kena tinggal. Ha, mabuk. Bapa, kerana tu hal ayah. Kali gitu Allah dia nak buat sesuatu. Mesti kena buat. Ha, kalau tu ada lah, dia tekeh dia ni tu. Tuhan tak buat muka tu. Mesti dia kena tinggal. Sampai ada dia lah hari. Ya, macam itu. Bahkan lagu tu Tuhan kau. Kata ke Tuhan, Tuhan yang terkaya. Bila terkaya tak ada yang lain. Tekan ada kita harus dia buat, harus tak buat. Bebas lah. Tu Tuhan. Tu dia. Kita ni buat teh. Buat teh hamba dia. Kena buat. Kena buat. Dia kata kena buat. Kena buat. Dia kata tak boleh buat. Ha, mesti nak tinggal. Ha, kita lagu tu. Ada pun Allah dan dia Tuhan yang terkaya. Bila yang terkaya, harus buat, harus tak buat. Dia nak buat, harus bagi dia. Dia tak buat, harus bagi dia. Di samping itu ada hikmah. Nah, itu. Inilah. Tugut main kata, bukit Allah buat sesuatu dengan gharak. Kalau ada gharak, jadi tekan yang lalu atas Tuhan. Sebab kita buat gapa-gapa, ada gharak. Ada tujuan. Masalah. Kita tu adalah nak satu cara. Satu cara tak tercapai, mereka kena buat sini baru capai. Buat sini, tekan yang nak hukum. Berkata kita nak ke air. Air tak ada. Mereka kena gali pelaga. Gali tu panggil buah. Gali tu masih lebat buah. Buah tu ada gorok. Sekiranya nak ke air tu. Duk tekel kita kena gali. Itu gorok. Maka Allah Ta'ala buat harus bagi dia. Tenapi gorok. Soalnya dia buat ada hikmah. Dia buat air ada hikmah. Dia buat manusia ada hikmah. Dia jadi manusia dua rasa ada kasih. Dia mu'min ada hikmah. Duk hidup. Jadi ada hikmah semua, ada guna semua, dia buat ukir sia-sia dah. Nampaknya, kena setakat tu sajalah dulu dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal pula bahawa Allah.